Tanggung kali, Les. Teruskanlah sampai pagi. Ah, bolehlah, Bang. Lagu apa lagi, Bang? Nyanyilah lagi lah lagu-lagu Batak yang enak tuh. Ah, boleh. Mainkan terus. Mainkanlah sekali-sekali Les lagu awak tuh.